keperluan misalnya seminggu 50 juta. Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang sugih 100 juta. Berapa sel dopasnya? 50 juta. Kawin misalnya 4, seldonya masih banyak yang menunggu. Nah, asal ikhlas saja lama-lamakan. Nah, setiap setahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu, ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadrat Rasulullah SAW menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir, ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, ma'amalakannya, pabilakah. Bisa juga ini sibuk lagi. Kena mbak angak-angak kanya. Aku ba'amal wajibnya sudah angak-angak. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 160, 6, Allah, 60, 6, 70, 7, Allah mawfir umat disini Muhammad, Allah marhamat disini Muhammad, Allah mastur, Allah maju 4 kali. Sudah angak-angak, ayu juga. Ayu juga. Lamun ada bajunya, nyaman memakai. Lamun bajunya belum ada, apa hendak memakai. Jadi siapakan dulu amalannya dan sanatnya, ijazahnya. Yang penting sanatnya ini istilah mobil, izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah itu, lamun mobil kada ada surat izinnya dijalankan, itu kapolda ampun urusan. Buan jangan wali majar, kacawali ada izin dulu. Minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk majar. Lamun hanya surat tamat, belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya di annal ilman mu'tabar huwa matfasala sanaduhu bisayyidil bashar. Ilmu nang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya, atawa bahasa kitanya nang babarkat adalah nang gurunya itu maambil dari gurunya. Gurunya maambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi an-anu. Lamun kitab itu menukar di pasar, atau kitab itu peninggalan arwah baik, atau kitab meinjam kawan-kawan, lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana. Bacakan ya, kitab itu bisa membaca. Nah, ini sanatnya, kita ambil contoh menukar tadi. Nukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid, pian melajarun kitab ini di mana belajar? Unda menukar. Jadi an guru anu yang paling tinggi martabatnya di seluruh murid sidin, yaitu datuk kita Kalampayan. Pada ketika masuk suluk, masing-masing murid itu masuk di kamar kecil. Karena menurut dengan Rasulullah SAW, khulwat dipimpin oleh Syekh Seman Al-Madani. Ada di antaranya yang hancur badannya menjadi air. Ada satu adalah daging yang seperti dicancang-cancang. Sesudah khulwat itu, di dalam khulwat itu ada yang satunya menjadi cahaya, tidak ada bentuk jua. Adapun datuk kita tetap sebagaimana biasa dan mata ke atas, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti datangnya waris dari Allah Ta'ala dalam khulwat itu, yang paling kuat menahannya adalah datuk Kalampayan. Maka beliau sebutkan bahwa Syekh Arsyad ini yang paling kuat daripada khalifah Unda. Datuk Kalampayan ya. Ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.